kesedihanku hanya dengan sebuah senyuman untukku. Masihkah kau ingat ketika kita saling berbagi sebelum kita sadari kita telah beranjak dewasa, kita hanya bisa mengingat masa kecilku. You said